kebenaran apa yang diyakini oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahwasanya nas-nas itu demi menunjukkan pada mazhab mereka yang batil, yang harus dipalingkan dari makna lahirnya, baik ditambah padanya atau dikurangi. Hal ini sebagaimana yang Anda lihat tidaklah diridhai oleh seorang yang masih memiliki iman seberat biji sawi sekalipun. Bisa dipahami? Hah? Lihat, saya jelaskan ya. Mengenai dalil naqli. Dalil naqli apa? Dalil dari nas, dalil dari Al-Quran atau Sunnah. Kan penulis mengatakan bahwa orang-orang yang meniadakan sifat seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka itu tidak mempunyai dalil naqli. Artinya tidak ada dalil naqli atas pendapat mereka. Artinya tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada sunnahnya, dalil dari hadisnya. Kemudian penulis mengatakan, mereka telah mengakui bahwa nas-nas, mereka ini siapa? Mereka orang-orang yang meniadakan sifat, yang meniadakan sifat Allah, ya, dari kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah. Mereka telah mengakui bahwa nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mereka harus mengakui karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ada dalilnya. Baik konteks lahirnya atau bahkan kandungan tegasnya. Nah, ini yang mungkin agak bingung. Konteks lahirnya maksudnya adalah Allah menyebutkan secara langsung bahwa Allah memiliki sifat turun, berbicara, naik, ya, memiliki sifat ikhtiariyah, memiliki sifat-sifat yang merupakan pilihan. Ini yang sering saya sebut sebagai mantuknya, mantuk yang lahir yang diucapkan oleh Allah dalam firman-Nya atau yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya secara lahirnya atau bahkan kandungan tegasnya. Ini yang disebut dengan mafhum, yaitu pemahaman dari naqli tadi, dari ayat atau hadis tadi, menunjukkan kebenaran apa yang diyakini oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalil naqli itu bisa berupa konteks lahir, bisa berupa kandungan, bisa berupa mafhum, bisa berupa mantuk, ya. Ini menunjukkan kebenaran apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya sifat-sifat ikhtiariyah bagi Allah. Nah, kemudian dan bahwasanya nas-nas itu menunjukkan pada mazhab mereka yang batil, yang harus dipalingkan dari makna lahirnya. Nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebatilan pendapat mereka, yang mana pendapat mereka ini dalam masalah sifat-sifat senantiasa dipalingkan dari maknanya yang lahir, yang zahir. Lahir itu Pak, dalam bahasa Arabnya zahir, yang lahir dipalingkan. Nanti saya akan beri contoh biar mudah. Baik ditambah padanya atau dikurangi. Cara mereka merubah itu baik ditambahkan ataupun dikurangi. Nah, itu dia. Hal ini sebagaimana yang Anda lihat tidaklah diridhai oleh seorang yang masih memiliki iman seberat biji sawi sekalipun. Jadi seperti ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Yahudi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai, kata orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Artinya tangan Allah, surat Al-Maidah ayat 64. Lihat ya. Apa yang disebutkan oleh penulis tadi maksudnya begini. Yadullah maghlulah. Ini kita tidak bicarakan karena ini menghina Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan ini, kaum Yahudi meyakini tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil naqli untuk kita. Dalil apa? Dalil naqli. Kata penulis, dalil naqli ini bisa dipahami secara lahiriah atau disebut dengan mantuk, atau bisa dipahami secara kandungan atau yang disebut dengan mafhum, atau kita rubah saja sifatnya biar lebih berkenaan dengan sifat langsung ikhtiariyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, atau tsummastawa ilas sama. Tsummastawa ilas sama. Ya, kata-kata tsummastawa yang artinya kemudian Allah beristiwa. Istiwa kita faham maknanya, yaitu meninggi dan berada di tempat yang tinggi. Ini dalil naqli kita, yaitu dalil yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Allah yang berupa pilihan. Jadi Allah setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah meninggi, ya, bertempat di tempat yang tinggi. Nah, kata penulis bahwa ini dalil naqli yang dimiliki ahlu sunnah wal jamaah, yang bisa dipahami secara lahiriah dan bisa dipahami secara mafhum. Ya, dalil ini menunjukkan benarnya pemahaman ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat ikhtiariyah, pilihan. Kapan Allah ingin turun, turun. Kapan Allah ingin datang, datang. Kapan Allah ingin berbicara, berbicara. Itu namanya sifat apa? Ikhtiariyah. Ini. Nah, sedangkan orang-orang dari kaum Mu'tazilah yang keliru dalam nama-nama dan sifat, Jahmiyah, Asy'ariyah, mereka berhadapan dengan dalil naqli ini apa? Mereka rubah dengan cara menambahi atau mengurangi. Caranya bagaimana? Mereka rubah ini. Istiwa mereka rubah menjadi istaula. Kata mereka bukan beristiwa, karena kalau Allah beristiwa berarti Allah seperti makhluk mempunyai tempat, dan itu mustahil bagi Allah. Maka mereka mengatakan istaula. Istawa di sini artinya mereka rubah maknanya, kandungannya mereka rubah. Kandungannya mereka rubah. Rubah jadi apa? Jadi istaula, yaitu menguasai, menguasai arsy. Ini dirubah, dirubah dengan apa? Tambahan. Jadi menjadi tulisannya begini, istaula. Apa tambahannya, Pak? Hah? Tambahannya mana? Lam. Yang artinya kemudian Allah menguasai arsy. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menguasai arsy. Mereka rubah. Nah, ini sistem orang-orang yang keliru dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah ketika mendapati seperti ini, lahiriahnya kita imani, oh Allah beristiwa. Kemudian pemahamannya berarti Allah berada di tempat yang tinggi. Itu pemahamannya, ya. Kandungannya, mafhumnya. Ya, ini kandungannya, Allah berada di tempat yang tinggi, kemudian lahiriahnya Allah Subhanahu wa taala memang beristiwa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan, kalau seandainya orang-orang selain ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak ridha, yang mereka lakukan itu tidak diridhai oleh seorang yang masih memiliki iman seberat biji sawi sekalipun. Kenapa? Karena dalil naklinya jadi dirubah oleh mereka. Dalil naklinya jadi dirubah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada atau tidak mengimani terhadap sifat-sifat Allah yang ikhtiariyah. Sifat-sifat Allah yang ikhtiariyah itu apa? Seperti apa, Pak? Turun, kemudian marah, tertawa. Kan termasuk daripada kekurangan kalau Allah tertawa terus. Makhluk saja kalau tertawa terus, itu kekurangan. Walillahil masalul a'la. Tapi ada dalam hadis-hadis Allah tertawa. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bagaimana? Maka meyakini mantuknya. Oh iya, Allah tertawa. Kita paham tertawa. Yang kita tidak boleh adalah kaifiatnya saja. Bagaimananya? Mafhumnya bagaimana? Mafhumnya Allah, kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa. Orang-orang ahlu sunnah, orang-orang selain ahlu sunnah dari mazhab Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka tidak meyakini itu. Seperti misalkan istawa, kata mereka bukan istawa, bukan meninggi dan berada di tempat yang tinggi, tetapi kata mereka menguasai. Ini merubah. Paham ya para ikhwah sekalian? Itu dalil naqli. Kemudian penulis mengatakan, wa ammal aqliyu falaysa fil aqli ma yadullu ala nafi hadhihi as-sifat balil aqla dalla ala anna al-fa'ila akmalu min alladhi la yaqdiru ala al-fi'l wa anna fi'lahu ta'ala al-muta'alliqi bi nafsihi wal-muta'alliqi bi khalqihi huwa kamal fa in za'ama anna ithbataha yadullu ala at-tashbih bi khalqihi qila lahum al-kalamu ala as-sifat يتبع الكلام على الذات فكما أن ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. Perkataan yang, mohon maaf saya kalau boleh cerita, yang kami di kota Madinah waktu kuliah dicekoki ini saja perkataan ini. Jadi terbayang syekh-syekh akidah yang pernah ngajar kita, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Ibrahim. Perkataannya persis ini. Ya. Coba perhatikan. Sekarang kita menggunakan dalil akal bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ikhtiariyah. Allah mempunyai sifat yang Allah memiliki sifat pilihan di antaranya. Beliau mengatakan, dan mengenai dalil akal, maka tidak ada sesuatu pun dalam logika yang meniadakan sifat-sifat tersebut. Bahkan akal menunjukkan bahwa pelaku perbuatan adalah lebih sempurna daripada yang tidak melakukannya. Sampai sini, saya ulangi. Maka tidak ada sesuatu apapun yang ada dalam akal kita, logika kita, yang menunjukkan peniadaan sifat-sifat tersebut. Jadi akal kita sendiri tidak menerima kalau sifat itu dihilangkan. Kenapa demikian? Jadi ketika Allah mempunyai sifat turun, Allah mempunyai sifat berbicara, Allah mempunyai sifat murka, Allah mempunyai sifat gembira, tertawa, sifat-sifat ikhtiariyah, maka akal kita tidak menolak akan hal itu. Ya. Akal kita tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan untuk peniadaan sifat-sifat tersebut. Bahkan akal menunjukkan bahwa pelaku perbuatan lebih sempurna daripada yang tidak mampu melakukannya. Artinya, Allah turun itu lebih sempurna dibandingkan Allah tidak turun. Itu maksudnya. Yang bisa melakukan perbuatan lebih sempurna dibandingkan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Betul gak? Paham gak? Ya. Yang bisa mengambil lebih sempurna dibandingkan yang tidak bisa mengambil. Paham ini? Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Pelaku perbuatan lebih sempurna daripada yang tidak melakukan perbuatan. Dan bahwa perbuatan Allah yang berkaitan dengan dirinya dan yang berkaitan dengan penciptaannya adalah sebuah kesempurnaan. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Allah menunjukkan kepada kesempurnaan. Dan juga apapun yang diciptakan oleh Allah menunjukkan kepada kesempurnaan. Maka apabila mereka mengira bahwa menetapkan sifat-sifat itu akan menjurus kepada penyerupaan kepada makhluk-makhluknya. Nah, lihat. Orang-orang yang tidak mengimani sifat Allah yang ikhtiariyah ini. Ya. Kenapa mereka tidak mengimani? Karena mereka takut masuk ke dalam jurang. Yaitu apa? Menyerupakan dengan makhluk. Ya, Allah menyerupakan, Allah diserupakan dengan makhluk. Mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang menyebabkan mereka tidak mau menetapkan sifat ikhtiariyah bagi Allah. Paham? Ya. Saya ulangi. Kita baca lihat. Maka apabila mereka mengira bahwa menetapkan sifat-sifat itu akan menjurus kepada penyerupaan kepada makhluk-makhluknya. Ini dia. Ini sebab kenapa mereka tidak mau mengimani Allah itu turun. Allah itu datang. Allah itu datang dinaungi oleh awan. Mereka tidak mengimani sifat-sifat itu. Kenapa? Karena takut mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Paham sampai sini? Nah, maka harus dikatakan. Jawabannya gimana? Kepada mereka bahwa perkataan tentang sifat mengikuti perkataan tentang zat. Saya ulangi. Maka harus dikatakan, yaitu harus dijawab kepada mereka ini, bahwa pembicaraan, perkataan ini maksudnya pembicaraan tentang sifat mengikuti tentang zat. Nah, ini apa maksudnya? Ini kaedah, Pak, dalam pelajaran nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, catat ini baik-baik atau garis bawahi itu baik-baik. Al-kalamu fis sifat. Kal-kalam fis zat. Artinya, pembicaraan di dalam perkara sifat. Sifat itu seperti apa? Sifat itu seperti apa? Tertawa, kemudian turun, naik, berbicara, itu sifat. Pembicaraan dalam perkara sifat itu seperti pembicaraan dalam perkara zat. Itu kaedah yang sangat luar biasa. Ya. Apa maksudnya kaedah ini? Perhatikan. Penulis mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak serupa dengan segala macam zat-zat yang lain, maka Allah juga memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat yang lain. Nah, perhatikan baik-baik. Allah mempunyai zat, dan zatnya Allah apa? Tidak sama dengan zat-zat selain Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu orang pun yang sama dengan Allah. Paham sampai sini? Ini pembicaraan tentang zat. Nah, pembicaraan tentang zat juga sama dengan pembicaraan tentang sifat. Bahwa karena zat Allah berbeda dengan zat makhluk, maka sifat Allah pun berbeda dengan sifat makhluk. Paham sampai sini? Ya. Jadi ketika orang mengatakan, kamu jangan bilang Allah istiwa dong. Kenapa? Kita gak boleh bilang Allah istiwa. Karena kalau beristiwa kan Allah berarti duduk di atas singgasana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tempat. Maka kita katakan, sekarang zatnya Allah sama gak dengan zatnya makhluk? Gak sama. Maka sifat istiwanya Allah pun tidak sama dengan duduknya raja di singgasana. Paham? Contoh yang lain. Kamu jangan menetapkan sifat turun dong bagi Allah. Karena kalau Allah turun, berarti Allah seperti makhluk. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari seluruh makhluk? Maka kita katakan, kamu meyakini enggak zat Allah tidak sama dengan zat makhluk? Ya, pasti itu mereka harus meyakini itu. Karena kalau seandainya mereka meyakini, mereka tidak meyakini itu bahaya. Dia harus meyakini dulu, sama enggak zat Allah dengan makhluk? Enggak sama. Nah, kalau begitu sifat Allah pun tidak sama dengan sifat makhluk. Makanya para ulama mengatakan pembicaraan tentang zat seperti pembicaraan tentang sifat. Al-kalamu fi zat kal-kalami fi sifat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran orang kuliah ini. Tentang sifat. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi misalkan. Orang-orang yang saya beri contoh biar lebih familiar ya. Orang-orang yang kalau bapak tanya. Di mana Allah? Seperti pertanyaan Rasulullah kepada salah seorang budak wanita kecil. Di mana Allah? Mereka akan mengatakan di mana-mana. Di hatiku atau di mana saja, di mana Allah, mereka kan mengatakan seperti itu. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pembicaraan atau jawaban mereka ini disebabkan kenapa? Karena mereka tidak meyakini sifat istiwa. Kenapa mereka tidak meyakini sifat istiwa? Karena kalau mereka meyakini sifat istiwa berarti Allah serupa dengan makhluk. Nah, maka kita tanya orang tersebut, kenapa kamu meyakini Allah di mana-mana? Iyalah, Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Masa Allah beristiwa di atas arasy? Maka kita jawab mudah. Jawabannya yaitu, Allah zatnya sama enggak dengan makhluk? Oh, enggak. Nah, begitu juga. Sifat Allah sama enggak dengan sifat makhluk? Tidak. Maka lalu apa yang membedakan kamu? Dalam zat kamu mengatakan tidak sama, kenapa sifat kamu gak bisa mengatakan tidak sama juga? Karena setiap zat mempunyai sifat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ini. Baik, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan, sampai mana tadi? Maka Allah juga memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu sifatnya mengikuti zatnya dan sifat-sifat makhluknya mengikuti zat-zat mereka. Lihat, sifat makhluk, makhluk turun dari tangga ke bawah. Ya, itu mengikuti zatnya si makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala turun mengikuti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menetapkan Allah zatnya tidak ada yang serupa dengannya, maka sifat Allah pun tidak ada yang serupa dengannya. Nah, seperti itu pembicaraannya. Sehingga tidaklah ada dalam penetapan sifat itu suatu tindakan penyerupaan dengannya. Berarti dengan ini kita selamat dari syubhat itu. Artinya kita tidak akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena zatnya Allah berbeda, maka sifat Allah pun berbeda dari makhluknya. Sebagaimana zatnya makhluk tersendiri, sifatnya pun tersendiri. Yang mereka takutkan kan kalau mereka menetapkan sifat Allah turun, Allah datang di bawah awan seperti ayat ini, ya. Ini yang mereka takutkan kan Allah, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan tidak akan masuk seperti itu. Kenapa? Artinya kita tidak akan masuk menyerupakan Allah. Kenapa? Karena zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Begitu juga apa? Sifatnya Allah tidak akan sama dengan sifat makhluk. Nah, begitu cara memahami. Baik, kita lanjutkan. Wa yuqalu aidan liman athbata ba'd as-sifat wa nafa ba'dan aw athbata al-asma' duna as-sifat imma an tuthbita al-jami' kama athbathahu Allah li nafsi wa athbathahu rasuluhu wa imma an tanfiya al-jami' wa takunu munkaran li rabbil alamin munkiran li rabbil alamin wa amma ithbatuka ba'd dhalik wa nafyuka li ba'dihi fa hadha tanaqudun fa farriq baina ma athbathahu wa ma nafaitahu wa lan tajida ila farqi sabilan. Artinya ini juga perhatikan, sebelum saya baca, di tengah para orang-orang yang membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah ada beberapa kesalahan. Yang pertama, meniadakan seluruh sifat. Allah itu enggak punya sifat. Ini kelompok apa? Jahmiyah. Yang mereka mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Subuhatnya satu tadi, apa subuhatnya? Kalau mereka tetapkan sifat, berarti mereka akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini, ya, ini kaum Jahmiyah. Ada lagi, ada orang, kelompok yang keliru, yaitu menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagian sifat. Artinya mereka percaya kepada sebagian sifat Allah, tapi tidak percaya kepada sebagian sifat Allah. Nah, ini kaum Asy'ariyah. Ya. Mereka menetapkan Allah Maha mengetahui, Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Itu mereka mengetahui, meyakini itu. Tapi mereka tidak menetapkan sifat-sifat yang lain. Dalam artian meniadakan sifat-sifat yang lain. Seperti Allah turun, Allah beristiwa, Allah murka. Pokoknya sifat-sifat ikhtiariyah. Ini kaum Asy'ariyah tidak menetapkannya. Ada kelompok yang ketiga, menetapkan nama tapi tanpa sifat. Nama tanpa sifat. Misalkan Allah itu Maha mendengar tanpa pendengaran. Kata mereka seperti itu. Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Paham enggak? Ya. Ini pendapat yang ketiga dari orang-orang yang meniadakan sifat. Mereka cuma menetapkan nama. Nama Allah. Salah satu nama Allah apa? As-Sami'. Artinya Maha mendengar. Mereka katakan iya, Allah Maha mendengar karena ada dalam Al-Qur'an, Allah Maha mendengar, tapi tanpa pendengaran. Dalam akal kita mungkin kah? Kenapa mereka tidak mau menetapkan pendengarannya Allah? Mau menetapkan namanya Maha mendengar, tapi tidak mau menetapkan pendengaran untuk Allah. Kenapa? Karena takut menyerupakan siapa? Allah dengan makhluk. Sama, syubhatnya sama. Paham Pak ya? Jadi tiga kesalahan orang dalam nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, meniadakan seluruh nama dan sifat. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Itu kaum Jahmiyah. Yang kedua, mengimani sebagian sifat, meniadakan sebagian yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, menetapkan atau mengimani nama-nama saja tanpa sifat. Allah Maha melihat tanpa penglihatan. Allah Maha berbicara tanpa pembicaraan. Ini perkataan mereka. Dan pembicaraan seperti ini, Pak, di zaman para sahabat enggak ada. Kita membicarakan seperti ini kenapa? Karena mereka, untuk membantah mereka, mereka yang sudah termasuki, terkontaminasi dengan virus-virus filsafat. Virus-virus apa? Filsafat. Filsafat itu sesuatu yang buruk, dicela oleh para ulama, dan membicarakannya tidak penting. Coba membicarakan misalkan iblis. Iblis itu beriman enggak ya? Ngapain bicarain iblis beriman atau enggak? Sahabat aja enggak pernah membicarakan seperti itu. Ente kok sok-sok. Gini aja, semua pembicaraan tentang agama, akidah, ibadah yang tidak pernah dibicarakan salafus saleh, jangan dibicarakan padanya. Ada seorang Abu Dzar, kalau tidak salah Abu Dzar atau Mu'adz bin Jabal. Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang belum pernah dibicarakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka jangan kalian beribadah dengannya. Itu selesai. Semua pembicaraan agama yang tidak pernah dibicarakan oleh para salafus saleh, jangan dibicarakan padanya. Para salafus saleh ketika mendapatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, apakah mereka, oh kami mengimani sebagian nama, tidak mengimani sebagian sifat? Kan enggak. Mereka datang ayat tentang turunnya Allah, istiwanya Allah, murkanya Allah, tertawanya Allah. Tidak mereka sebutkan tentang ini sifat, ini nama. Enggak ada pembicaraan seperti itu. Mereka mengimani sudah, seiman-imannya. Cuma kita membicarakan sekarang untuk apa? Membantah orang-orang yang berpendapat seperti itu. Bisa dipahami, Pak, ya? Mudah-mudahan ini tidak membingungkan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Hal ini juga dikatakan kepada mereka yang menetapkan hanya sebagian sifat saja dan meniadakan sebagian yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Atau mereka yang menetapkan nama-namanya tanpa sifat-sifatnya, sudah juga saya jelaskan tadi. Karena pilihannya adalah antara menetapkan semua yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan untuk oleh Rasulnya, atau meniadakan keseluruhannya yang merupakan pengingkaran terhadap Rabb alam semesta. Jadi Allah memberitahukan, Rasulullah memberitahukan tentang nama dan sifat Allah. Sudah kita imani. Kalau kita setengah-setengah, mohon maaf bahasa saya, bencong. Iya, setengah-setengah. Sebagian sifat diimani, sebagian lain enggak diimani. Kenapa setengah-setengah? Namanya saja diimani, sifatnya enggak diimani, setengah-setengah juga. Sama saja. Maka ini termasuk pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, itu berarti mengingkari. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian penulis mengatakan, adapun penetapanmu terhadap sebagiannya dan peniadaanmu terhadap sebagian lain adalah tindakan yang saling bertolak belakang. Kalau kita menetapkan sebagian sifat, kemudian sebagian yang lain kita tolak, ini namanya bertolak belakang. Kenapa Anda tetapkan sifat ini? Anda tetapkan sifat Allah Maha Mengetahui, sedangkan Anda tidak menetapkan sifat Allah turun. Kenapa? Ini namanya bertolak belakang. Artinya, kenapa sebagian sifat diimani, sebagian yang lain tidak diimani? Ini bertolak belakang. Atau mengimani nama-nama Allah saja tanpa sifat, ini juga bertolak belakang. Tolak belakangnya dari sisi mana? Yaitu tolak belakangnya dari sisi bahwa orang yang mengimani Allah Maha Mendengar, bukankah itu berkaitan dengan apa? Dengan zat juga, betul? Sama tadi pembicaraan al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat. Allah Maha Mendengar, itu berkaitan dengan apa? Zatnya Allah. Zatnya Allah Maha Mendengar. Maka Allah punya sifat mendengar. Ya. Nah, begitu juga Allah turun, Allah datang di bawah awan. Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan apa? dengan zatnya Allah juga kan? Turunnya Allah itu sifat Allah. Juga berkaitan dengan apa? Zatnya Allah. Kenapa ini ditetapkan, ini tidak ditetapkan? Itu kan pertolak belakang. Paham ya, Pak? Para ikhwah sekalian. Kenapa sebagian ditetapkan, sebagian yang lain tidak ditetapkan? Ya. Jadi cuma ada dua. Imma ditetapkan semuanya atau ditolak semuanya. Kalau menetapkan sebagian, sebagian yang lain ditiadakan, maka ini namanya bertolak belakang. Itu yang diinginkan oleh penulis. Coba bedakan antara apa yang engkau tetapkan dan apa yang engkau tiadakan. Niscaya engkau tidak akan mendapatkan perbedaan dalam hal itu. Artinya, kalau kita menetapkan, Allah Maha mendengar. Karena mereka mustahil, Pak, meniadakan ini. Allah Maha mendengar. Karena kalau mereka meniadakan ini berarti Allah tuli. Makanya mereka mau menetapkan ini, Allah Maha mendengar. Nah, Syekh mengatakan, coba sekarang bedakan antara yang kamu imani, kamu tetapkan, dengan yang kamu tiadakan. Sungguh beda. Tidak ada bedanya. Tetap saja. Ketika kita menetapkan Allah Maha mendengar, kita menetapkan Allah Maha turun. Sama-sama, zatnya satu. Ya, sama. Tidak ada bedanya. Makanya, kenapa sebagian ditetapkan, sebagian yang lain diapa? Ditiadakan. Ini, itu yang dimaksud dengan bertolak belakang. Lalu, apabila engkau berkata, apa yang telah saya tetapkan, itu tidaklah menyebabkan penyerupaan. Nah, ini yang lain lagi. Kata mereka, saya menetapkan sifat Allah yang Maha mendengar, Allah mempunyai pendengaran, itu tidak menyebabkan penyerupaan. Maka jawab, Ahlu Sunnah berkata kepadamu, bahwa penetapan terhadap apa yang engkau tiadakan, itu tidak menyebabkan penyerupaan juga. Jadi jawabannya gini, saya menetapkan Allah Maha mendengar, itu enggak menyebabkan penyerupaan. Maka kita jawab juga, ya, sifat yang kamu tiadakan itu, juga kalau kamu tetapkan tidak menyebabkan penyerupaan. Kenapa? Karena zatnya sama. Ini para ikhwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan bila engkau berkata, saya tidak paham dari apa yang saya tiadakan itu kecuali hanya penyerupaan. Maka mereka mengatakan, kalau saya tetapkan Allah istiwa, Allah berbicara, Allah turun, Allah datang, itu pasti yang ada dalam benak saya cuma menyerupakan Allah dengan jawabannya gimana? Orang-orang yang meniadakan berkata kadang, ya, yaitu Ahlus Sunnah berkata kadang, dan kami pun tidak paham dari apa yang engkau tetapkan itu kecuali hanyalah penyerupaan. Kalau kamu tadi mengatakan saya menetapkan sifat turun, sifat istiwa, sifat tertawa bagi Allah, itu saya pahami kalau saya tetapkan kecuali saya akan menyerupakan Allah. Tidak memahaminya kecuali itu. Maka dijawab, sama. Kalau kamu menetapkan sifat-sifat mendengar, melihat, maha mengetahui, ini juga sama juga dengan menyerupakan Allah. Jadi dibalas begitu. Paham ya para ikhwan? Maka apa yang engkau jawab untuk orang-orang tersebut adalah apa yang menjadi jawaban Ahlus Sunnah untukmu terhadap apa yang engkau tiadakan. Penulis kemudian mengatakan, walhasil anna man nafa syai'an wa athbata syai'an mimma dallal kitabu was sunnatu ala itsbati fahuwa mutanaqidun la yathbutu lahu dalilun syar'iyyun wala aqliyyun bal qad qala fal ma'qul wal manqul. Kesimpulannya, alhamdulillah Ustaz, selesai masalah ini. Kesimpulannya, bahwa barang siapa yang meniadakan sesuatu dan menetapkan sesuatu dari apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ada orang menetapkan sesuatu, sifat. Tapi dia tidak menetapkan sifat yang lain. Sebagian sifat saja dia tetapkan untuk Allah, sebagian yang lain dia tidak tetapkan. Dengan alasan tadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka, ini padahal apa itu sudah dituliskan oleh Al-Quran dan Sunnah atas penetapannya. Maka tindakan ini saling bertolak belakang. Kenapa ini ditetapkan, ini ditiadakan? Coba ini ditiadakan, ini ditetapkan. Ini ditetapkan, ini ditiadakan. Kata mereka, kami meniadakan ini karena Kenapa? Karena mungkin bisa menyerupakan makhluk. Maka kita katakan, ketika Anda menetapkan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, berarti Anda juga menyerupakan makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya pendapat Anda ini bertolak belakang. Bahkan yang tidak ada dalil syar'i dan tidak ada pula akal yang menetapkannya. Bahkan menyimpang dari hal yang masuk logika maupun hal yang dari nas Al-Quran. Itu yang meriwayatkan. Terakhir ya Pak, saya ingin mengklasifikasikan. Sifat zatnya Allah. Seperti pendengaran. Apalagi penglihatan. Apalagi? Perkataan. Kita contohkan dua saja. Atau ilmu. Ya, sampai sini. Sifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah. Seperti apa? Istiwa. Jadi kapan Allah ingin istiwa, naik ke atas, Allah istiwa. Ikhtiar, pilihan. Kemudian turun. Kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Kapan Allah turun juga? Ketika hari kiamat. Bersama para malaikat. Datang, sifat datang. Nah, yang disebutkan oleh penulis tadi, yaitu membantah orang-orang yang cuma menetapkan sifat ini, tapi mereka tidak menetapkan sifat ini. Kata penulis, kalian itu pendapatnya bertolak belakang kalau begini. Kenapa? Ketika kalian menetapkan sifat ini, kemudian kalian tidak menetapkan sifat ini, yang kalian mengatakan bahwa kalau kami menetapkan sifat ini berarti kami akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka sama jawabannya, kalau kalian menetapkan sifat ini berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka mengatakan, kalau kami tetapkan sifat ini, maka saya ulangi. Kalau kami tetapkan sifat ini, yang ada dalam benak kami cuma menyerupakan Allah dengan makhluk. Naik ke tempat yang tinggi, datang, turun, tertawa, tersenyum, ya. Gembira, sedih. Berarti yang ada dalam benak kami cuma menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka jawabannya sama. Ketika Anda menetapkan ini, maka jawaban kita yang ada di dalam benak kita juga menyerupakan diri Allah dengan makhluk. Sama. Karena zatnya apa? Zatnya satu. Allah ini Allah zatnya, ini juga Allah. Makanya pendapat kalian itu apa? Bertolak belakang. Jadi bagusnya bagaimana? Entah kalian menetapkan seluruh sifat atau kalian meniadakan seluruh sifat. Kalau kalian menetapkan seluruh sifat, berarti kalian ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kalian meniadakan seluruh sifat, berarti kalian jahmiyah. Jadi mereka itu tidak bisa keluar salah, masuk salah. Ke depan salah, ke belakang salah. Paham ya? Inilah yang disebut dengan pendapat Asy'ariyah. Menetapkan sebagian sifat yang sesuai dengan logika mereka, sedangkan yang tidak sesuai mereka tiadakan. Paham ya? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam sifat itu kan ada kesalahan. Kesalahan pertama, meniadakan sama sekali. Kesalahan yang kedua, menetapkan sebagian dan meniadakan sebagian. Ya. Kesalahan yang ketiga, menetapkan apa? Nama tanpa sifat. Ini kesalahan yang kita tadi barusan baca ya ini. Kalau ini sudah pasti salah. Kenapa? Allah punya sifat, masa ditiadakan? Allah tidak ada. Itu sama dengan Allah tidak ada. Kalau Allah tidak punya sifat, itu namanya Allah tidak ada. Nah, yang kita bantah dari tadi ini, menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagian. Sama ini, menetapkan sifat-sifat ini saja, ini enggak ada, kata mereka. Padahal Al-Quran menetapkannya, hadis menetapkannya. Nah, jawabannya tadi, cara menjawabnya. Silahkan Pak, saya ingin tahu pemahaman Bapak, biar saya puas. Pemahaman Bapak bagaimana menjawabnya? Kata, kalau ada orang berkata, saya enggak mau menetapkan Allah itu turun, Allah itu berada di langit. Kenapa? Karena Allah itu kalau berada di langit berarti seperti makhluk. Seperti makhluknya bagaimana? Karena Allah berarti mempunyai tempat. Jawabannya gimana? Sama dengan tadi, saya menjawab tadi. Silakan. Biar saya puas merasa Bapak Ibu sudah paham. Jawabannya gimana? Salah enggak apa-apa. Nanti kita betulkan, ya. Apakah sama zat Allah dengan makhluknya? Betul. Itu jawaban pertama. Maka mereka akan mengatakan tidak sama. Begitu pula sifat Allah pun tidak sama. Sama tadi memakai kaidah ini. Pembicaraan di dalam perkara zat sama seperti pembicaraan di dalam perkara sifat. Jawaban yang lain, yang barusan kita baca, yang barusan kita pelajari. Nah. Tiariyah. Nah, itu dia. Ya. Jika kamu meniadakan sifat ini karena menganggap itu menyerupakan dengan makhluk, berarti ketika Anda menetapkan ini, maka juga apa? Menyamakan dengan makhluk. Oh, kata mereka, enggak mungkin. Enggak mungkin pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Nah, itu yang kita tuju perkataan itu. Kalau gitu, ini juga enggak mungkin sama. Nah, paham? Ya, ini para ikhwah sekalian. Kata mereka, oh, enggak, ente itu asyik. Macam-macam aja. Enggak mungkin penglihatan Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Maka kita katakan begitu juga turunnya Allah apa? Tidak sama, laisa kamitslihi juga. Datangnya Allah juga tidak sama. Paham, Pak? Nah, seperti ini. Ya, mohon maaf pagi-pagi sudah berat ilmunya. Tapi ya begitulah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah. Kalau pembicaraan ini dibawa terhadap orang yang baru mengenal tauhid, maka mungkin berat. Ya, mungkin berat. Makanya saya dari tadi kan pelan-pelan biar mudah dipahami. Jadi ada permasalahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang seperti itu. Ada orang yang meniadakan sama sekali. Ada orang yang menetapkan sebagian sifat, meniadakan sebagian yang lain. Ini ada satu lagi yang masih menjanggal dalam diri saya. Itu yang ketiga. Menetapkan nama dan meniadakan sifat. Ada yang paham? Jadi mereka mengatakan Allah itu As-Sami'. Allah Maha Mendengar. Itu nama Allah. Tapi tanpa pendengaran. Sebabnya apa, Pak? Syubhatnya mereka berpendapat seperti apa? Karena kalau ditetapkan pendengaran Allah berarti menyerupakan diri dengan makhluk. Itu sebabnya. Jadi bedakan, Pak, antara nama dan sifat. Ya. Antara nama dengan sifat. Dari nama kita bisa mengambil sifat, tapi tidak semua sifat ada namanya. Dari nama kita bisa mengambil sifat Allah misalkan. Di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini nama Allah Al-Hayy. Nama Al-Hayy. Boleh kasih nama anak Abdul Hayy. Bagus tuh. Abdul Hayy. Hamba Allah yang maha hidup. Nah, ini nama Al-Hayy. Sifatnya apa? Hidup. Hayah. Sifatnya hidup. Namanya Allah apa? Al-Hayy. Maha hidup. Allah, berarti dari maha hidup ini Allah mempunyai sifat. Apa sifatnya? Hidup. Al-Qayyum. Nama Allah. Al-Qayyum. Nama. Sifatnya apa? Berdiri sendiri. Itu sifatnya. Qayyumiyah. Berdiri sendiri. As-Sami'a. Nama Allah. Innallaha Sami'un Basir. As-Sami'a. Nama Allah. Sifatnya apa? Pendengaran. Nah, begitu. Nah, ada orang ketiga menetapkan cuma nama tanpa sifat. Itu kesalahan juga. Kenapa? Sumbernya sama. Mereka takut apa? Menyerupakan siapa dengan siapa? Allah dengan makhluk. Ustadz, padahal tujuannya bagus kan? Bagus. Tapi tidak sesuai dengan manhaj salaf. Akhirnya keliru. Itu para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Pak sampai sini? Semoga bisa dipahami, wallahu alam. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Iqbal. Wallahu ta'alam, Anda pernah dengar juga seperti bahwa Allah itu bersinggasana di atas laut. Nah, itu pemahaman, apakah laut yang kita pahami, sebagian subhat yang ada, pemahaman laut itu di bawah. Padahal Allah itu maha tinggi, di atas yang paling tinggi. Bagaimana Ustaz itu, Ustaz? Bukan laut sebenarnya, di atas air. Apa di atas air? Ya. Innallaha wada'a 'arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya Allah meletakkan arsy-Nya di atas air. Air di sini tidak dipahami di bawah. Ya, air di sini yang jelas gini. Kita harus meyakini antara satu ayat dengan ayat yang lain mustahil kontradiktif. Bertentangan, itu mustahil. Begitu juga ayat dengan hadis mustahil bertentangan. Dan kitab yang paling bagus dalam menjelaskan ini kitabnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Berjilid-jilid, judulnya Dar'u Ta'arudin Aqli Wan Naqli. Tidak adanya kontradiksi antara akal dengan nas. Sebagaimana tidak adanya kontradiksi antara nas dengan nas. Nah, sama seperti tadi, ketika ada riwayat yang menyebutkan sesungguhnya Allah meletakkan arsy-Nya di atas air, maka harus dipahami bahwa air di sini adalah di tempat yang tinggi. Karena Allah beristiwa di atas arsy. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya. Kasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak menghadiri pengajian dari awal tadi, cuman saya memonitor dari rumah saya. Jadi setelah memonitor dari rumah, ada yang ingin saya tanyakan, lalu saya kesini. Ya. Sebagaimana yang Al-Fakir ketahui, bahwa akidah yang baik itu adalah akidah yang memberi sesuatu yang sifatnya ada tatbiqul amali, ada nilai positif bagi pengamalan seorang hamba. Buat apa juga kita terlalu, apalagi kita saling menyalahkan kepada yang lain yang tidak menetapkan misalnya istiwa Allah. Mereka mentakwilkan istiwa itu dengan yang lain misalnya kan. Toh itu menurut Al-Fakir tak ada juga kaitannya dengan tatbik amali seseorang. Ini hanya memperlebar jurang pemisah kita dengan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kenyataannya memang yang terbanyak di bumi dunia ini, saya menganggap itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, Anda bisa cek saudara-saudara kita yang di Yaman, kita bisa cek yang di Mesir, apalagi di Indonesia, itu Asy'ariyah Maturidiyah. Dan dengan etiket Asy'ariyah Maturidiyah ini, Islam berkembang. Bahkan saya punya data, sekian banyak ulama yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Karena dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dengan al-afu, mungkin Asy'ariyah Maturidiyah Sanusiyah, konsep sederhana sifat 20. Tapi jangan kita pahami mereka hanya yakin dengan 20 sifat Allah. Itu yang minimal untuk diketahui, untuk memperkuat akidah. Ya, kita, pertanyaannya mas, pertanyaannya, apakah yang seperti ini ada sifatnya tatbik amalinya? Apa pengaruhnya buat kita? Ya, keimanan. Ya, keimanan seperti itu juga kan. Kita ya yakin-yakin saja. Entah Anda mau isbat dengan tanpa takwil atau dengan takwil, terserah. Ini memang manhaj ulama gitu kan. Yang penting apakah ada nilai positifnya atau nilai negatif saja yang ada, yang membuat kita merasa berbeda dengan saudara kita. Iya. Iya. Ya. Pertama, kita harus yakini mas bahwa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Anda berbicara tentang tatbik amali, tidak akan manfaat tatbik amali apapun selama akidah kita keliru. Setuju dengan saya? Enggak, setuju enggak dengan saya? Jawab, setuju atau tidak? Jawabnya cuma dua, setuju atau tidak? Saya setuju. Ya, cukup. Cukup itu. Ya, cukup. Setuju. Tatbik amali apapun tidak akan manfaat kalau akidah kita terhadap Allah keliru. Satu. Jadi bagusnya bagaimanapun kita bersatu, ayo kita bersatu. Ayo kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Apa obatnya? Obat yang Mas sebutkan tadi apa? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawadhid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Apakah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka seperti itu, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Saya tanya sekarang, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang mereka Asy'ariyah yakini? Saya yakin seperti itu. Kenapa? Sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mentakwil sifat istawa. Di mana, apa hadisnya? Saya kembali. Enggak, saya nanya kepada antum. Sebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mentakwil sifat istawa, di mana dan apa hadisnya? Saya kembali kepada statement saya. Itu wallahu alam. Ada ulama yang mentakwil, ada ulama yang tidak mentakwil. Nah, perkataan ulama saya hormati mereka sebagai seorang alim. Sebutkan dalilnya. Anda sekarang berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala istiwa atau enggak? Kalau seandainya Allah menetapkan dirinya sendiri, Allah yang berfirman tentang dirinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang Allah menetapkan sifat itu. Kemudian kita pergi ke perkataan para ulama. Sedangkan di sana juga banyak dari ulama mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tidak pernah mentakwil sifat istawa dengan istaula. Kita mau ikut siapa? Ya. Tapi kenapa kita harus membatasi diri? Toh mereka juga ulama. Sekarang sebutkan Mas, kita beragama dengan dalil Mas. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Anda percaya terhadap Al-Quran kalamullah. Anda percaya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang begini saja Mas, gampangnya enggak usah dibulet-bulet deh. Allah berfirman kepada nabinya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan, Ainallah, Allah fis sama. Allah di langit. Kemudian kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Ini penjelasan Rasulullah terhadap istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu dipahami oleh para sahabat dan itu yang dikatakan oleh Imam Malik, "Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah." Lalu kita kemudian pergi kepada pemahaman-pemahaman yang dibarengi dengan filsafat. Apakah seperti ini ingin tatbik amali yang benar? Kemudian perkataan Anda bahwasanya kebanyakan orang didia kemudian sanusia, maka ini perlu sensus Mas. Perlu sensus. Jangan cuma kita klaim kemudian setelah itu kita meyakini bahwasanya semua berkeyakinan seperti itu. Tidak, ini perlu sensus. Kemudian kebanyakan tidak menunjukkan kebenaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti di akhirat akan datang seorang nabi, laisa ma'ahum ahad, nabi Mas, enggak ada pengikutnya. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan, seorang nabi hanya memiliki satu orang dua orang. Ini menunjukkan bahwa kathrah la yadullu ala aqidah sahihah, banyak tidak menunjukkan kepada kebenaran sesuatu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun mahum, sedikit dari mereka yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyya syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini semuanya menunjukkan kepada bahwa banyak kuantitas bukan dari kebenaran. Itu kalau sensus Mas benar. Dan itu terbantahkan. Kalau sensusnya benar. Paham? Maaf. Kalau saya orangnya ya tidak memihak. Dalam artian bagaimana statement saya tadi, saya seorang akademisi. Ya, yang mentakwil silahkan. Yang mentakwil silahkan. Mas, sekarang saya ini. Itu memang kekayaan khazanah Islam. Saya bertanya sekarang ya. Seperti ini kepada Mas. Kebenaran itu berbilangkah atau satu kah? Kebenaran itu satu. Cuman hanya Allah hakikatnya yang tahu. Hanya berarti ya? Agama Islam yang kita percaya ini juga akan ngambang Mas. Kalau dengan pendapat Mas seperti itu. Enggak. Memang banyak hal dalam agama ini yang sifatnya ijtihadi. Enggak. Permasalahannya begini Mas. Enggak, beliau seperti ini. Beliau tidak mau Mas yang kita bertanya ini, mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang-datang dari rumah ingin hanya meminta kejelasan. Begini, beliau mempunyai permasalahan bahwa janganlah kita salahkan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Maka kita katakan al-haq wahid la yata'addad. Kita harus jelaskan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakidah. Bagaimana para sahabat berakidah? Beliau inginnya, ayolah umat Islam bersatu, tidak usahlah membicarakan yang seperti ini. Maka jawaban kita, bukan seperti itu cara yang benar. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mengatakan, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku. Sebutkan dari para salafus saleh yang mentakwil sifat istawa. Yang mereka itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah golonganku, yaitu zamanku, kemudian tabi'i. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bagus berbicara seperti ini adalah ketika kita menyandarkan akidah dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Kita punya salaf enggak di sana? Artinya ada sahabat enggak yang mengatakan seperti itu? Kalau tidak ada, mau tidak mau mas, kita harus katakan itu keliru mas. Karena itu berarti akidah muwalladah, akidah yang baru saja ada. Kalau saya kesimpulannya satu saja, Ustaz. Dan sebentar mas, saya tidak bisa memaksakan ini ya kepada mas, tidak bisa. Kita saya cuma menyampaikan wa ma alaina illal balagh. Saya pun juga wa ma alayya illal balagh. Saya kesimpulan saya cuma satu, al jawabul kullu yaumun fil qabr. Selama kita di dunia ini, kita hanya meraba-raba, oh ini loh yang sesuai dengan Al-Qur'an, ini loh sesuai dengan hadis. Berarti mas, menurut pendapat antum seperti itu nanti kita semua akidah kita ngambang. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak akan ngajaran yang tetap. Mana yang akidah yang benar? So, kalau berpendapat seperti ini, semuanya nanti akan ditanya di kubur, ya sudah, berarti iblis beriman. Iblis beriman katanya. Sudah, kalau dikatakan iblis beriman, ya sudah, saya pokoknya manut iblis beriman. Benar atau salah? Siapa yang menentukan benar? Nanti aja di kubur. Sama itu. Enggak bisa mas, karena Islam itu sudah sempurna. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad SAW kecuali Islam itu sudah sempurna, dipahami dengan baik dan bisa diamalkan. Untuk apa Allah kalau begitu mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti yang mana? Ngikuti yang ngambang. Kapan kita tahunya yang benar? Nanti kalau dalam kubur, semua juga tahu nanti dalam kubur yang benar. Tetapi kita diperintahkan ada satu rule yang kita ikuti. Ya, bukan saya tidak mensederhanakan fattabi'uni itu ya, Pak Ustaz. Cuman fattabi'uni itu ikutilah aku. Itu bukan masalah sederhana. Dalam artian Al-Qur'an hanya cuma 30 juz. Hadis pun ya bisa kita kan banyak bisa. Tapi dengan permasalahan kita yang begitu banyak, yang sangat kompleks, itu pun sangat kurang. Karenanya Allah berikan. Hati-hati mas, perkataan ini besar loh. Hati-hati. Quran itu sempurna. Allah menurunkan Quran itu sempurna. Mas, dengan perkataan itu konsekuensinya bahwa agama masih perlu penambahan itu. Hati-hati itu perkataan. Enggak, gini aja deh mas. Kita cukupkan masalah ini karena mas sudah masuk kepada enggak pakai dalil gitu loh. Hanya pakai logika, hanya pakai perasaan, saya butuh dalil. Tadi saya minta dalil dari mas enggak dapat. Mas mentakwil sifat, dalilnya mana? Sebutkan dalilnya. Apakah kita tidak cukup dengan teman-teman kita yang mentakwil, mereka mengutip dari iya, dalilnya mana? Sebutkan sama saya, sebutkan sekarang. Dalilnya mana? Jangan lari sana, lari sini. Dalil mas mana? Istawa diganti dengan istaula. Dalilnya mana? Saya tidak memasalahkan itu. Terserah itu yang mau istawa, bimakna istaula, terserah. Ya. Akidah saya. Ya, cukup mas. Ya, cukup mas. Saya enggak dapat dalil dari mas. Ya. Kita punya dalil, Allah berfirman. Nabi Muhammad SAW bersabda, Imam Malik memahami seperti itu. Para sahabat dari mulai 14 abad yang lalu, sekitar 140 ribu para sahabat memahami seperti itu. Mereka memahami, apakah kita tinggalkan mereka? Ingat mas, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita mengikuti Rasulullah? Itu yang akan ditanya, bukan kita mengikuti orang banyak. Ya, demikian. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.